إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، تيسير العلام، تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام. وصلنا إلى فائدة، وقد ترجمتم، صحيح؟ وقد ترجمتم هذه الفوائد؟ جيد. من يقرأ؟ إلى أين وصل الدور؟ sampai mana giliran؟ نعم، تقدم. mana mikrofonnya؟ pakai mikrofon. Zukira wujubul adil bainal aulad fil hibah wa tahrim takhsis takhsis ya au tafdil ma lam yakun sama sababin mujibin lidzalik ma lam yakun sama sababun mujibun lidzalik. Selama belum terganggu dengan apapun, rafa'kan. Barakallahu fikum. Dzikru, ulangi, baca yang betul. Dzikru wujubil adli. Dzikru wujubil adl bainal aulad fil hibah. Jayid. Wa tahrimu takhsis. Wa tahrimu wa takhsis au tafdil ma lam yakun sama sababun mawjibun lidzalik. Terjemahkan dulu. Disebutkan wajibnya adl bainal aulad fil hibah. Aywa. Dan haramnya pengkhususan atau melebihkan. Iya. Selama tidak ada di sana sebab yang wajib untuk itu. Iya. Sebab yang harus. Disebutkan wujubnya atau wajibnya adil di antara anak-anak dalam masalah pemberian. Dan haramnya pengkhususan atau pengutamaan satu di atas lainnya selama tidak ada sebab yang mengharuskan. Selama tidak ada sebab yang mengharuskan untuk itu. Artinya kalau ada sebab yang mengharuskan, wajar. Seperti yang besar sudah memerlukan beberapa kitab-kitab besar, sedangkan yang kecil belum perlu, maka tentunya otomatis akan terjadi perbedaan, dan itu wajar. Teruskan. Fa'inkana Fa'in kana hunaka ma yad'u ila tafdil au takhsis fala ba'sa ka'an yakun ahadum maridun au a'ma au zaminan au kana za asrata kabiratin au taliba ilmin wa nahwi dhalika minal asbabi fala ba'sa wa tafdilihi bitafdilihi li syai'in min hadhil maqasid. Naam. Maka apabila di sana tidak ada sebab, maka apabila di sana ada sebab, ada sebab kepada. Baikana hunaka ma yad'u, manya apa-apa di situ, bukan makna fiyah. Baikana hunaka ma yad'u, kalau di sana ada apa-apa yang mengajak untuk tafdil, maka apabila di sana ada apa-apa yang sebab mengajak untuk tafdil atau pengkhususan, maka tidak mengapa. Jaiz. Ka'an yakuna seperti salah satu dari mereka sakit, ya, atau seperti misalnya salah satu mereka sakit. Ya tentunya akan dibedakan. Apa saja perbedaannya kalau orang sakit? Hah? Kamu enggak diberikan ayam goreng, dia dibeliin ayam goreng. Kenapa? Karena nafsu. Dikasih tempe enggak nafsu, kasih tahu enggak nafsu. Mintanya apa sih saya? Kan begitu. Sakit. Kamu yang enggak sakit jangan iri. Wah, enak ya. Sakit. Sakit enggak enak. Siapa bilang sakit enak? Enak diistimewakan. Tetap pahit bagi mereka, bagi orang sakit. Maka seringkali dibedakan. Nah, terus. Atau buta. Atau buta. Apa biasanya dibedakan? Diberikan kacamata. Hitam, keren. Oh, dia diberikan kacamata, saya enggak. Ya, dia buta, kamu enggak. Maka dia memakai kacamata hitam. Supaya tidak kelihatan matanya yang begini dan begitu, kan? Barakallahu fikum. Terus. Au zamnan. Disebutkan dalam footnote-nya, zamnan adalah du'aha. Orang yang memiliki cacat-cacat. Aha adalah cacat. Teruskan. Atau memiliki saudara keluarga, keluarga besar. Iya. Atau dia seorang pencari ilmu. Jadi, misalnya anak-anaknya sudah pada nikah semuanya. Anak pertama sudah berkeluarga, anak kedua sudah berkeluarga, anak tiga sudah berkeluarga. Tetapi anak yang pertama punya anak enam. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Anak kedua punya anak 12. Lebih banyak lagi. Anak ketiga punya anak satu. Ayo, bagaimana? Apakah diberinya sama? Kadang sama berarti tidak adil. Kasihan. Yang punya anak banyak membutuhkan banyak. Ya. Maka diberikan kelebihan. Atau talib ilmin. Atau anaknya yang satu masih talibul ilm. Membutuhkan kitab, membutuhkan buku-buku, membutuhkan ini, membutuhkan itu, segala macam. Ya tentunya dibedakan dengan yang pedagang. Pedagang sudah, alhamdulillah sudah cukup. Sudah mampu. Sedangkan talib ilmin tidak punya apa-apa. Kalau gak dikasih ya gak makan. Maka tentunya diberi uang saku, diberi kitab-kitab dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian fala ba'sa, ada ketinggalan. Wa nahwa dzalika, atau sejenisnya dari itu, dari sebab-sebab, maka tidak mengapa melebihkannya terhadap sesuatu dari tujuan-tujuan ini. Iya, karena sesuatu dari tujuan-tujuan tersebut. Yakfi, cukup. Yang berikutnya, wa qad asyara ila dzalika. Waqad asyara ila dzalikal Imam Ahmad biqaulihi fi tahsis ba'duhum bil waqfi la ba'sa idza kana li hajah wa aqrahu idza kana ala sabilil athra. Naam. Terjemahkan dulu. Dan sungguh telah disyaratkan oleh Imam Ahmad pada permasalahan itu dengan ucapan beliau dalam mengkhususkan sebagian mereka dengan wakaf, tidak mengapa jika ada kebutuhan, dan yang beliau memakruhkannya ialah jika hal itu di atas sifat egoisme. Asarah itu karena lebih menyayangi yang satu tidak yang lain, itu asarah namanya. Lebih mementingkan yang ini mengalahkan yang itu. Jadi Imam Ahmad mengisyaratkan dalam masalah ini, dalam masalah pengkhususan, kata beliau, la ba'sa idza kana li hajah. Tidak mengapa kalau ada hajat. Wa akrahuhu, ini masih domirnya ke Imam Ahmad. Dan saya tidak suka, akrahuhu, saya tidak suka kalau hanya karena lebih dekat pada yang ini, tidak pada yang itu, atau lebih mementingkan itu karena dia lebih cinta kepadanya daripada yang lain, tidak boleh. Baik. Teruskan. Qala Syekhul Islam. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wal hadith wal athar tadulu ala wujubul adl muttanqah thumma huna naw'an. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ah, dan hadis dan atsar yang menunjukkan atas wajibnya adil, di sini terdapat dua jenis. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis-hadis dan atsar-atsar menunjukkan wajibnya adil. Wajibnya adil. Tsumma huna naw'an. Dan di sini ada dua jenis keadilan. Seperti apa itu? Nau'un yahtajuna ilaihi minan nafaqah fi siha wal mard wa nahwi dzalik. Dan jenis yang pertama yang mereka membutuhkan atasnya dari nafkah, mau keadaan sakit, mau keadaan sehat maupun sakit dan keadaan lainnya. Fal adlu fihi ayyu'tiya kullu wahidin ma yahtaju ilaih. Wala farqa baina muhtaj qalil au katsir. Maka bersikap adil pada hal ini yaitu memberikan setiap salah satu dari apa yang mereka butuhkan dan tidak ada perbedaan dari kebutuhan mereka mau itu sedikit ataupun banyak. Paham nomor satu? Sudah. Kenapa nomor satu? Jenis yang pertama, barakallahu fikum, nau'un yahtajuna ilaihi minan nafaqah fis sihhati wal marad wa nahwi dhalik. Yang jenis pertama adalah kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat mereka, anak-anak, dalam nafkah. Dalam nafkah, tahu nafkah kan? Nafkah pemberian kehidupan. Nafkah, dinafkahi sesuai kebutuhannya. Apakah sakit atau sehat dan lain-lain. Maka yang adil di dalam bab ini adalah diberikan sesuai hajat-hajatnya. Sudah pernah saya sampaikan kemarin bahwa anak berbeda, yang satu sehat yang satu sakit akan berbeda biayanya. Yang sakit pasti lebih banyak. Mengapa? Membutuhkan obat, membutuhkan vitamin, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit misalnya, biaya besar. Memberikan kepada dia sekian puluh juta. Yang ini dikasih cuma 100 ribu. Adil gak? Adil. Kok bisa? Ya karena dia sakit. Berarti masing-masing dengan hajahnya. Hajah. Masing-masing dengan hajatnya. Ini karena sehat dan sakit. Sekarang karena umur. Anak kecil, anak besar, anak dewasa. Ya mesti akan beda-beda hajatnya. Hajat anak kecil cukup susu saja. Sama permen. Bi minta permen, kasih. Yang di atas mungkin lebih besar lagi kebutuhannya. Yang di atasnya lagi akan lebih besar lagi. Yang di atasnya lebih besar lagi. Yang di atasnya malah, bantu dong Bi mau nikah. Nah gitu. Ya terpaksa. Gak kecil itu. Kamu nabung? Udah Bi, udah nabung tapi masih kurang. Itu hajat namanya. Sehingga gak perlu iri adik-adiknya. Kamu mau nikah juga, baru umur 12 tahun iri. Baik. Beda keadaannya. 1, 2, 3, 4. Hada naw'ul awal. Ini naw'ul awal. Yaitu kalau hajat-hajat mereka berbeda-beda, maka berikan sesuai hajat. Kalau lebih dari hajatnya, itu baru tidak adil. Kalau lebih dari hajatnya, itu baru tidak adil. Sehingga kalau sesuai hajat, silakan qalil au katsir. Sedikit maupun banyak, boleh. Sekarang jenis kedua. Eko, utarjim. Wa na'un tashtariku hajatuhum ilai min atiyah au nafaqah au tazwid fahada la roiba fi tahrimit tafad dul fihi. Dan jenis kedua yaitu berserikatnya kebutuhan mereka terhadapnya, baik dari pemberian nafkah ataupun pernikahan, maka hal ini tidak ada paksaan, tidak ada keraguan pada dalam pengharaman untuk melebihkan padanya. Nah, tidak ragu lagi tentang haramnya membeda-bedakan. Sekarang bayi kita hapus karena bayi berbeda makannya. Sedangkan di atasnya ini anak ini walaupun beda umur, toh kebutuhan makannya kurang lebih. Masa yang ini dikasih ayam goreng, dada, jajah, yang ini cuma dikasih telur satu, yang ini malah dikasih tempe, ya gak adil. Makan sama-sama, makan sama-sama makan dajajah, buat sama-sama tempe atau telur, sama. Karena kebutuhannya sama. Baik, pakaian. Kalau hari raya, yang mana yang diberi pakaian untuk hari raya besok? Pakaian baru, karena sunnah dalam hari lebaran memakai yang baru. Baik, yang ini yang diberikan atau yang ini, atau yang ini? Jangan dibeda-bedakan. Karena dalam masalah itu sama. Dalam masalah pakaian, dalam masalah makan, mereka sama-sama manusia dan mereka sama-sama membutuhkan pakaian baru. Maka berikan semua. Ukurannya harus sama. Ya enggak. Ukurannya harus sama, ya enggak cukup sama dia. Yang ini malah enggak cukup, ini kebesaran. Ya sesuai dengan ukurannya, barakallahu fikum. Tetapi berikan masing-masing. Ini gamis buatmu. Ini jubah buatmu, ini jubah buatmu. Masya Allah. Kamu pengen warna apa? Putih bi, sesuai sunnah. Bagus, saya ambil belikan. Kamu pengen yang warna apa? Kalau putih begini-begini, cepat kotor bi. Anda minta yang gelap aja warnanya. Baik, belikan. Itu keadilan. Hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana disebutkan nomor dua. Wa naw'un tashtariku hajatuhum ilaih. Satu jenis lagi, ini jenis yang kedua. Yang sama kebutuhannya. Min atiyah, dari pemberian. Au nafakah, atau nafkah. Atau tazwij, atau pernikahan. Nah, kalau sama-sama umurnya kurang lebih. 21, 22, 23. Mau nikah semua. Ya silakan. Kamu cari masing-masing. Barakallahu fiikum. Fahadha la raiba fi tahrimi tafaduli fi. Yang demikian tidak ragu lagi dalam masalah haramnya tafadul. Kalau diberikan makan dengan apa, samakan mereka semua makan sama. Kalau mereka diberikan pakaian baru, berikan semua mereka pakaian baru. Baik. Yang ini dibantu ketika mau nikah, yang itu juga dibantu ketika mau nikah. Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Jazakallah khair. Yang berikutnya. Man ba'dahu wa yansha' min bainihima naw'un thalith. Wa yansha'u min bainihima naw'un thalithun wa huwa an yafrida an yanfarida ahaduhum bihajah bihajatin ghairi mu'tadah mithlu an yaqud an yaqdiya an ahadihim daynan wajaba 'alayhi min arsy jinayah. Naam. Dan terjadi jenis ketiga di antara keduanya, yaitu menyendirikan salah satu di antara mereka dengan kebutuhan yang tidak berlebihan. Nah, misalnya untuk membayarkan atas salah satu di antara mereka hutang yang wajib dari denda kejahatan. Ya, hutang yang wajib dibayarkan dari denda kesalahan. Misalnya qadarullah wa masya'a fa'al. Terjadi kecelakaan, dia menabrak orang lain yang harus didenda sekian. Itu kasus namanya. Teruskan. Aw yu'ta aw yu'ti anhul mahr. Aw yu'ti anhul mahr aw yu'ti nafaqataz zaujati wa nahu dhalik fa fi wujubi i'ta'il akhar. Kafir wujub i'ta'il akhir mithlu dhalika nadharun. Nadharun. Inta min al-ikhtiyar. Naam, min ikhtiyarat. Baik, terjemahkan. Atau memberikan atasnya mahar. Atau memberikannya nafkah untuk istrinya. Aywa. Ataupun semisalnya. Maka dalam wajibnya memberikan kepada yang lainnya, semisal itu ada pertimbangan. Baik. Nah, qala rahimahullah, wa yansha' min bainihima naw'un thalith, maka terbentuklah di antara dua jenis tadi jenis yang ketiga. Apa itu jenis yang ketiga? Jenis yang ketiga bukan berkait dengan umurnya, bukan berkait dengan hajat-hajat tadi, tetapi huwa yanfaridu ahaduhum bihajatin ghairu mu'tada. Kalau salah satunya terkena hajat yang tidak biasa. Terkena hajat yang tidak biasa adalah terkena kasus. Mithal an yaqdiya an ahadihim dainan, seperti membayarkan hutang anak tersebut karena anak itu terkena kasus sehingga didenda. Kasus yang kadang-kadang tidak direncanakan. Maka karena itu adalah kasus yang terkena denda, dia harus membayar. Sedangkan anak itu belum punya pekerjaan apa-apa, maka orang tuanya yang memberikan untuk anaknya. Kalau anak tadi diberi atau dibayarkan dendanya, apakah anak lain juga harus dikasih uang yang sama? Tidak. Karena itu kasuistik sifatnya. Itu sifatnya tertentu. Atau memberikannya mahar. Ini sudah kita contohkan tadi ketika mau menikah. Masa adik-adiknya berkata, oh saya tadi enggak dikasih. Kamu punya istri enggak? Kamu mau nikah? Enggak, ya sudah. Jangan iri. Nanti kalau engkau mau nikah, baru. Dulu kakak saya diberi, masa saya enggak dibantu? Itu boleh. Sehingga berkait dengan kasus-kasus tertentu. Au yu'tiyahu nafaqata zaujah, atau memberikan nafkah untuk istrinya ketika melihat anaknya tidak mampu. Anaknya sudah bekerja, sudah menikah, tetapi karena kasus tertentu bangkrut pailit, dia enggak bisa menafkahi istrinya. Maka bapaknya melihat anaknya yang satu ini kasihan, ambil, berikan buat istrimu, buat nafkah istrinya. Ini barakallahu fikum. Yang lain gak bisa protes, gak bisa iri. Mengapa? Karena yang lain belum punya istri. Kalaupun punya istri, kasusnya tidak sama. Saya juga punya istri, kenapa saya gak diberi? Ini kasus berbeda dengan keadaanmu. Kamu mampu, kamu masya Allah punya pekerjaan, punya hasil dan cukup. Sedangkan kakakmu ini miskin, pailit, bangkrut. Mudah-mudahan nanti akan bisa bangkit kembali. Sementara ini kita bantu. Barakallahu fikum. Itu jenis yang ketiga, yaitu kalau terkena kasus-kasus tertentu pada anak tertentu, tidak mengapa diberikan padanya, tidak pada yang lainnya. Jazakallahu khair. Yang berikutnya, ma yukhad minal ahadith. Yalah. Wujubul adli bainal auladi wa tahrimut takdili awit taksisi zakaruhum aw unsahum sawa. Wajibnya berbuat adil di antara anak-anak, dan haramnya pengkhususan atau pengistimewaan, baik yang laki-laki atau yang perempuannya sama saja. Nah, jadi wujubul adli bainal aulad, wajibnya adil di antara anak-anak dalam pemberian, dan haramnya membedakan atau mengistimewakan satu dari yang lainnya, apakah laki-laki maupun perempuan sama. Baik, yang kedua. Anna dzalika minal jawri waz zulmi alladzi la tajuzu fihi syahadah tahammulan wa adaan. Naam. Bahwasanya hal tersebut termasuk dari kejahatan dan kezaliman yang tidak boleh persaksian tersebut ditunaikan. Terus tahammulan wa adaan ditunaikan. Hah? Ditunaikan. Yang ditunaikan tahammulnya apa? Nomor dua, anna dzalika minal jawri wa dzulm, bahwa membeda-bedakan antara anak dengan anak yang lain itu adalah kezaliman, ketidakadilan. Alladzi la tajuzu fihi syahadah, yang menyebabkan tidak boleh padanya persaksian. tahammulan wa adaan. Ini jenis syahadatnya. Persaksian untuk orang lain atau persaksian untuk dirinya. Artinya Rasulullah SAW tidak mau mempersaksikan dia memberikan pada anaknya, karena itu ketidakadilan. Dia juga tidak boleh memberikan syahadat pada orang lain. Ini mana tahammulan wa adaan. Ikfi, jazakallahu khair. Yang berikutnya. Salisa. Wujubu raddu zaidi au ita'il akharin hatta yatasawaw. Wajibnya mengambil kembali tambahan dan pemberian atau pemberian untuk yang lainnya sampai dia itu sama, setara. Nah, wujubu raddu zaid. Wajibnya mengembalikan kelebihannya. Atau ita'il akharina, atau memberikan pada yang lain. Hatta yatasawaw, hingga mereka semuanya jadi sama. Kalau anaknya 5, kemudian yang satu diberi 10, tidak adil. Bagaimana? Kurangi kelebihannya jadi 2. Yang 8 berikan ke sini 2, 2, 2, 2. 10 kan? Baik. Ini yang dikatakan radduz zaid, kembalikan kelebihannya kepada yang lain. Atau berikan pada yang lain. Tadinya 10. Enggak usah dikurangi. Tetapi yang lain juga diberi, kamu juga 10, kamu juga 10, kamu juga 10, kamu juga 10. Jadi bahasa tadi memberikan 2 pilihan. Imma kembalikan kelebihannya agar sama, atau berikan pada yang lain seperti apa yang diberikan pada yang satu agar sama. Baik. Selanjutnya nomor 4. Annal ahkam allati taqwa ala khilafi syar'i tubtilu wala tunfad wala yu'tabar abduha as-suwari li'annahu ala khilafi al-muqtada syar'i. Bahwasanya hukum-hukum yang terjadi padanya yang menyelisihi syariat maka dibatalkan dan tidak berpengaruh dan tidak pula dianggap akadnya. Wala tunaffaz, tidak diterapkan, tidak dijalankan. Hukum-hukum yang terjadi menyelisihi syariat maka batil dan tidak diterapkan kalau bertentangan dengan syariat. Terus. Dan tidak teranggap akadnya. Tidak dianggap akadnya. Dikarenakan dia menyelisihi ketentuan syariat. Naam. Karena menyelisihi syariat. Nomor 4, barakallahu fiikum. Hukum-hukum yang terjadi dengan menyelisihi syariat batal. Karena batil pun bermakna batal. Batal itu artinya tidak sah. La tasah. Kalau sudah ada pemberian tapi tidak adil, batal. Enggak jadi diberikan. Gugur. Wala tunaffaz. Wala tunaffaz, tidak diterapkan pengaruhnya. Artinya harta tadi tidak berpindah kepemilikan. Kembali kepada pemilik yang pertama. Wala yu'tabar, tidak dianggap akadnya atau bentuk akadnya. Akdiha as-suwari, tidak dianggap. La yu'tabar aqduha suwari. Suwari adalah sifat dari akadnya. Akad atau bentuk akadnya, gambaran akad tadi tidak teranggap. Loh, bukankah engkau sudah berkata saya berikan kepadamu? Bukankah aku sudah berkata saya terima? Itu surah, gambaran, tetapi tidak sah dan tidak berpengaruh. Harta tidak berpindah kepada anak tadi, kembalikan kepada bapaknya. Lima dzali annahu ala khilafil muqtada syar'i, karena itu menyelisihi konsekuensi syariat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fiikum.